Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyunhirahu alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ashhadu anna muhammada rasul. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala ashabi awala alihi wa ala ashabihil kiram wa ila jamil ummatil ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kajian ayat ke-14 dari surah An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم. Artinya, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ini adalah merupakan rahmat Allah yang terus mengalir pada diri kita, tidak saja kepada orang-orang yang benar, tapi juga kepada orang-orang yang melakukan pembicaraan tentang berita bohong. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Inilah hal yang sangat mengembirakan kita. Maka dalam ayat yang kita kaji ini adalah tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan tidak memberi mereka azab, padahal mereka telah berbuat kebohongan yang mereka tuduhkan kepada Sayyidah atau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Dikarenakan Allah hendak menjadikan hal ini sebagai ibrah dan pelajaran atas dasar keimanan kita masing-masing untuk diri kita sesungguhnya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu akan menjelaskan lagi bagaimana rahmat Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita supaya kita tetap bersikap atas iman kita kepada Allah. Kebijaksanaan itu letaknya pada Allah, maka betul-betullah kita pasrahkan. Inilah dia narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana dan Ustadz Dr. Haji Zainal Arifin. Tafadhalu. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin enak kita mengikuti, semakin indah bagaimana tata urutan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan tentang bagaimana kondisi yang terjadi pada saat itu di dalam kehidupan Rasulullah dan masyarakat umat Islam di kota Madinah ketika terjadi hadisul ifki ini. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pernyataan yang seperti air embun yang begitu sangat dingin yang menetes di dalam tenggorokan, yang mampu menyegarkan kembali rasa haus yang begitu sangat hebat, mampu mendinginkan kepala yang begitu sangat galau, ya, ketika Allah dengan indah mengatakan walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunya wal akhirah. Nah, ini menarik. Di dalam ayat 14 ini Allah panjangkan keterangannya. Di ayat sebelumnya Allah hanya mengatakan walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim, ya. Seandainya tidak ada fadilah dari Allah, ya, dan rahmatnya, dan ingat baik-baik bahwasanya Allah itu adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana. Tapi di dalam ayat ini Allah panjangkan, seandainya fadilah rahmat Allah di dunia dan akhirat tidak ada, maka kamu akan menerima hukuman yang sangat berat. Kenapa kemudian Allah mengatakan ini suatu hal yang begitu sangat berat? Karena bukan suatu hal yang pantas untuk dibuat main-main. Bukan suatu ucapan yang pantas untuk dikeluarkan begitu saja tanpa melalui pertimbangan ya, tuduhan yang tidak layak untuk dikenakan karena menyangkut martabat diri orang lain, karena bisa merusak perjalanan agama Islam itu ya, dan begitu banyak dampak yang akan terjadi. Dengan kata lain, Allah ingin menjelaskan kepada kita, jaga mulutmu bagus-bagus ya. Jangan asal cuap, jangan asal bicara. Karena apa? Karena mulut itu akan bisa menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah, Siti Aisyah dituduh melakukan perselingkuhan, akan tetapi kemudian dia menyatakan di depan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai ayahanda, aku tidak akan berkomentar tentang hal ini karena hanya aku dan Allah saja yang tahu tentang bagaimana kebenarannya, dan aku akan diam sampai Allah menurunkan keterangannya." Pada saat itu arasy bergetar ya, dan langsung kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, menjelaskan duduk peristiwa yang sebenarnya. Ucapan itu bukan sesuatu yang main-main. Hati-hati, kata orang tua kita, ucapanmu itu adalah doa. Jangan ucapan yang tidak baik, jangan bilang dasar kau anak binatang, itu adalah doa, nanti betul-betul jadi binatang, susah kita ngurusnya. Ya, ucapan itu adalah sesuatu yang bisa menggetarkan arasy Allah, sebagaimana Khuwailah ketika dia mengadukan kepada Rasulullah, suami saya sudah melakukan tindakan li'an ya Ustaz ya, kalau saya tidak salah, menuduh tidak menceraikan saya, tetapi juga tidak menganggap diri saya sebagai istrinya. Setelah saya tua ya, sudah kempes perut saya, sudah keriput kulit saya. Ya, saya dibiarkan terlunta-lunta. Saya tidak akan bergerak dari tempatmu wahai Rasulullah sampai Allah menjelaskan, memberikan penjelasan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Talaq yang memberikan penjelasan bagaimana status orang-orang yang dili'an oleh suaminya. Begitu juga dengan kasus hadisul ifki ini, menggetarkan arasy Allah, menggetarkan dunia. Kenapa? Karena ucapan yang tidak baik. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna ya, ketika mereka mengatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, hampir saja langit itu menjadi runtuh. Jadi hati-hati, ucapan itu bukan sesuatu yang biasa. Kalau baik dia akan bermakna doa, kalau tidak baik dia akan bisa memberikan azab kepada orang yang mengucapkannya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq. Ayat 12, 13, 14 dimulai dari kata-kata laula. Laula di ayat 12 dan 13 ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Mukmin proaktiflah dalam hal ini. Artinya sikapi hal ini dengan sikap dewasa. Pertama, berbaik sangkalah di ayat 12 pesannya. Di ayat 13, carilah saksi 4 orang kalau misalnya memang tuduhan itu benar. Maka di ayat 14 ini adalah laula yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang berperan. Jadi di ayat 12-13 umat Islam diminta untuk berperan. Kalau tidak berperan maka ini adalah cemoohan dan celahan baginya. Kenapa Anda tidak berperan? Kalau misalnya selama ini kita tidak berperan, maka sekarang adalah masa bagi kita untuk mengambil tindakan, untuk beraksi dan bereaksi atas apa-apa yang terjadi di sekitar kita, tidak hanya bersikap masa bodoh. Baru ayat 14, Allah pun mendukung reaksi kita, mendukung tindakan yang kita ambil atas apa-apa yang terjadi di sekitar kita, dan mereka lemah dan tak berdaya. Seperti yang terjadi di India, di mana seorang pemerkosa hanya dihukum 3 bulan penjara, sementara yang sudah diperkosa sudah terkapar dan tidak berdaya. Maka pada waktu itu rakyat India yang beragama Hindu bereaksi, mengatakan demonstrasi untuk menghakimi hakim yang menjatuhkan hukuman 3 bulan, dan juga meminta kepada pemerintah menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Karena apa? Masyarakat India yang beragama Hindu itu sendiri pun sudah mulai gusar dengan banyaknya pemerkosaan yang terjadi di negara India. Maka Islam berkata di sini, wahai umat Islam di ayat 12 dan 13, bereaksilah atas setiap penyelewengan, perselingkuhan dan perzinahan. Dan ayat 14 ini mengatakan kepada kita, Allah akan mendukung kita karena rahmat dan fadilahnya dikucurkan kepada orang-orang yang beriman. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Inti dari ayat ini adalah karena rahmat Allah lah kita disuruh Allah untuk menjaga perkataan kita, sebagaimana dibilang Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA tadi. Karena orang banyak membuat janji, tapi janji itu tak pernah dipegang sedikit pun. Makanya dengan peristiwa seperti ini, Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita agar kita menggunakan akal pikiran kita supaya sesuai dengan keimanan kita kepada Allah terhadap diri kita yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.